akan menduakan cintamu selama kau tak duakan aku. Aku tak akan meninggalkan dirimu selama kau setia untukku. Aku pun juga akan setia untukmu selama timu untukku. Aku pasti tahu isi di hatimu. Jangan pernah kau dustai aku. Hati ini bisa untuk merasakan. Bila kau selingkuh, sungguh aku tahu. Aku pasti tahu. Aku tak akan menyakiti hatimu selama kau jaga hatiku. Aku tak akan berpaling dari kamu selama kau jujur padaku. Aku pun juga akan setia untukmu selama timu untukku. Aku pasti tahu isi di hati. Ini bukan cinta.